Kini sudah tiba waktunya aku pergi dan ku kembalikan cintamu, cinta yang selama ini kau beri. Tak ada dan ternyata kau hadirkan semua padaku. Sungguh sangat pedih hatiku. Kau dustai, kau bohongi semua cintaku. Kurang apa ku selama ini. Kau tega dan kau lupakan semua janji yang pernah terucap. Sakit hatiku, perih lukaku. Mengapa harus kau hancurkan semua? Sehancur-hancurnya. Maafkanlah bila ku tak sempurna. Aku hanya wanita yang punya hati dan mencinta. Bila tak sempurna.